apabila ada orang yang dendam kepada seseorang, kemudian dia bernalar untuk membakar rumahnya karena dendamnya luar biasa, dan ternyata ia telah melakukannya. Padahal itu bentuk kezaliman. Namun setelah berjalan waktu, ia mengenal dakwah salafiyah dan belajar hingga mempelajari masalah nada. Ia telah melakukan atau belum? Pertanyaannya, apa yang harus ia lakukan untuk perbaiki dirinya? Bagaimana nadarnya? Apakah tetap wajib kafarah atasnya? Nah, kalau dia belum melakukan, kurang jelas ini. Apakah dia sudah betul-betul membakar? Luar biasa. Apa? Masa sudah membakar? Ditangkap polisi kan kalau dia membakar rumah orang. Hah? Atau tidak ketahuan? Nah, kalau dia belum melakukan, nadarnya ini termasuk nadar apa? Isinya apa? Isinya maksiat ya? Tidak boleh dilaksanakan kalau maksiat ya? Nah, tapi ini sebenarnya maknanya sumpah. Ini maknanya sumpah. Semakna dengan nadar lajat wal ghadab. Sebenarnya sumpah. Hatta ini digolongkan nadar, ini nadarnya maksiat. Tidak boleh dilaksanakan kan begitu. Menadar ya'asi Allah falayasi. Yang diberkafar, kalau tergolong sumpah, kan sebenarnya dia ini maksudnya bersumpah untuk membalas dendamnya dengan membakar. Itu maknanya. Tapi kan sumpah ini tidak boleh dilaksanakan. Jadi bayar kafar, kafar tariyo, kafar sumpah sama. Jadi intinya kalau dia belum melaksanakan, dia ingin memperbaiki diri, ya istighfar. Ya. Karena itu bentuk kezaliman melampaui batas, melampiaskan dendam yang tidak pada tempatnya. Istighfar, bertobat, kemudian bayar kafar dari nadarnya tersebut. Kafaratnya kafarat sumpah. Itu caranya. Barakallahu fiik.